Gabi. Hey, Eklat. Abis 5.000 lima ratus tunai. Mau cenggot tunai. Ayo katin karang. Masih mas. Karang tengah. 1, 2, 3, 4. Sama-sama tahu ada saja kata orang yang baik belum tentu terbaik. Berulang kali ku coba pergi namun aku berbalik. Mungkin berarti ini pertanda kau juara di hati. Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu. Tapi ada saja yang membuatku yakin lagi padamu. Kita sama-sama mau kau dan aku mencari jalan untuk bersatu lagi. Memulai yang baru dengan masa lalu. Kadang ku sendiri, kadang ku mencari. Oh, namun selalu padamu ku kembali. Mungkin berarti ini pertanda kau juara di hati. Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu. Tapi ada saja yang membuatku yakin lagi padamu. Kita sama-sama mau kau dan aku mencari jalan untuk bersatu lagi. Memulai yang baru dengan masa lalu. Kadang masa depan ada di belakang, memanggil namamu kencang. Kadang masa depan ada di belakang, memanggil namamu kencang. Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu. Tapi ada saja yang membuatku yakin lagi padamu. Yakin lagi padamu. Kita sama-sama kadang aku mencari jalan untuk bersatu lagi. Sama-sama ragu. Tapi ada saja yang membuatku yakin lagi padamu. Yakin lagi padamu. Kita sama-sama mau kau dan aku mencari jalan untuk bersatu. Jepta, lu macet atau lagi ngapain? Emang bela? Kita sama-sama. Yuk, coba ya, coba. Handphone gua mana? Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu, tapi ada saja yang membuatku yakin lagi padamu. Kita sama.